Dia tanya gini weh. Orang tanya saya ni surat-surat ni. Dia kata orang tanya dia maka tak boleh nak jawab, dia kata. Iaitu huruf hijaiyah. Kita panggil bahasa Melayu huruf mengejo. Tahaji duk hejo alif ba ta sa hatu de hejo hejo hejo hejo de. Huruf hijaiyah tu semua adakah termasuk di dalam Fatihah semua? Sekira-kira jika tidak masuk semua huruf apakah? Ha, semua huruf apakah? Ha tu. Ha hak ni bila sendiri ah. Lek di bila diri. Alham alif la ada. Ham ha min ada. Ha bila diri tengok. Hak mana tak ada, hak mana ada. Ha bila tengok situ. Ha nah. Lepas tu, dia panggil kata bersabit dengan hikmah. Ha, kita tengok dalam tafsir cakap Fatihah. Ia adalah situ tu. Ha, dia sebut juga hikmah huruf tu masuk, huruf ni tak masuk. Ha, tu pun bukan ittifaq ulama. Dia panggil dari segi asrar uluhiyah. Ha, tu dari segi asrar uluhiyah. Ha, ni kena ambil kitab suku lah. Mari buka cek pula tu. Hmm, tu dia.